إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السادس حديث الكأنام hakikat muslim, hakikat mukmin, hakikat orang yang berhijrah dan orang yang berjihad. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muttafaqun alaihi. Uzad at-Tirmidzi wan Nasa'i والمؤمنو من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وزاد البيهقي والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muslim yang sejati adalah orang yang kaum muslimin, orang yang tidak mengganggu kaum muslimin yang lain, baik dengan lisannya, dengan kata-katanya, ataupun dengan tangannya atau perbuatannya. Wal muhajir, dan orang yang berhijrah yang sesungguhnya adalah orang yang berhijrah dengan hajar, meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi dan Nasa'i terdapat tambahan, dan mukmin sejati adalah seorang yang semua orang merasa aman dari gangguannya berkaitan dengan darah dan harta. Dan dalam riwayat Baihaqi terdapat tambahan, dan seorang yang benar-benar berjihad di jalan Allah adalah orang yang melawan dirinya sendiri, memaksa dirinya sendiri untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Keterangannya dalam hadis ini disebutkan tentang hal-hal yang ideal dari nama-nama ini: muslim yang ideal, mukmin yang ideal, muhajir yang ideal, dan seterusnya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat alaiha dengan nama-nama tersebut. Orang yang bahagia di dunia dan di akhirat adalah orang yang beriman, orang yang berjihad, dan seterusnya, yaitu Islam, iman, hijrah, dan jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan batasan-batasan nama-nama tersebut dengan kata-kata yang jami', yang mencakup banyak pengertian dan meliputi hal-hal yang dimaksudkan. Yang pertama, Nabi menyebutkan muslim yang hakiki adalah seorang yang tidak mengganggu kaum muslimin yang lain, baik dengan lisannya, dengan kata-katanya, ataupun dengan perbuatannya. Kalau dikatakan muslim yang hakiki adalah yang tidak mengganggu orang lain dengan kata-katanya, tidak pula dengan perbuatannya. Hal itu karena Islam yang hakiki adalah kepasrahan, ketundukan kepada Allah, dan menyempurnakan penghambaan kepada Allah, wal qiyam, dan melaksanakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala serta hak-hak kaum muslimin. Dan Islam seseorang itu tidak akan sempurna sehingga orang tersebut menginginkan untuk kaum muslimin apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan hal tersebut tidaklah akan terwujud, yaitu menginginkan untuk orang lain apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri, itu tidak akan terwujud illa kecuali dengan tidak mengganggu kaum muslimin, mengganggu orang lain, baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatannya. Maka senyahnya adalah aslun, ini adalah satu kaidah, ini adalah landasan, dan ini adalah satu kewajiban seorang muslim atas seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu orang yang mengganggu muslim yang lain, baik dengan kata-katanya ataupun dengannya, maka bagaimanakah mungkin dia qa'iman bil fardhi bisa melaksanakan kewajiban yang menjadi kewajibannya terhadap saudaranya sama kaum muslimin. Maka ringkasnya, terbebasnya kaum muslimin dari gangguan orang ini, baik gangguan berupa kata-kata, perbuatan, adalah tanda sempurna Islam yang dia miliki. Maka muslim yang baik, Nabi katakan adalah yang tidak mengganggu kaum muslimin yang lain, adalah muslim yang hakiki, adalah muslim yang sebenarnya tidak mengganggu orang lain baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Karena seorang muslim yang baik, seorang muslim yang hakiki, dia akan menginginkan untuk orang lain kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka segala perbuatan yang bersifat mengganggu orang lain dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan, maka adalah satu hal yang terlarang, karena bertentangan dengan kamalul Islam, sempurnanya Islam seseorang. Dan tolak ukur mengganggunya ini kembali kepada al-urfu. Maka segala sesuatu yang dinilai adalah mengganggu menurut masyarakat setempat, hal-hal yang mubah, yang pada asalnya mubah, yang itu mengganggu, maka ini tidak dibolehkan. Bahkan hal-hal yang baik sekalipun tidak boleh dilaksanakan dengan bentuk mengganggu orang lain. Oleh karena itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam ketika ada orang yang tidur belum masuk rumah, ucapkan salam ketika ada yang tidur, maka ucapan salam beliau adalah pertengahan. Tidak karena mentang-mentang ini kan ucapan salam ucapan baik, tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapannya ucapan yang pertengahan, didengar oleh orang yang bangun, namun tidak mengganggu orang yang tidur. Demikian juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dua orang yang mengerjakan sholat, kemudian satu sama yang lain saling mengganggu yang lain dengan bacaan Qurannya. Ini lebih keras daripada yang lain, karena ini supaya tidak terganggu maka dia lebih keras lagi, dan supaya ini tidak mengganggu maka ini lebih keras lagi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yajhar ahadukum ala ahdi bil Qur'an. Atau dalam bil qira'ah, atau dalam lafaz yang lain bil qira'ah. Demikian yang dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, meskipun itu dengan bacaan Al-Qur'an. Maka meskipun niatnya baca Al-Qur'an, maka tidak boleh mengganggu orang lain. Oleh karena itu satu hal yang kurang tepat yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin ketika bulan Ramadan, mereka baca Al-Qur'an dikeraskan dengan di mic luar dan sampai larut malam lagi. Makanya ada satu hal yang tidak benar, karena meskipun bacaan Quran itu tidak boleh mengganggu orang lain, tetangga masjid, orang yang sakit, orang yang butuh istirahat, dan seterusnya. Ini Al-Quran. Nabi katakan, la yajhar ahadukum ala ahadin bil Quran, janganlah kalian mengganggu orang yang lain meskipun dengan bacaan Al-Quran. Bagaimana jika mengganggu orang lain dengan selain Al-Quran, mengganggu orang lain dengan suara mercon, maka tentu lebih terlarang lagi. Membaca Al-Quran saja jika mengganggu orang lain, itu satu hal yang terlarang. Apalagi dengan suara yang memekakkan, sudah motor di belayar-belayar, maka tentu lebih minta bil aula untuk terlarang. Kemudian wafusir al-mu'min, dan orang yang beriman ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang yang tidak mengganggu orang lain sehingga orang lain merasa amanah, merasa percaya dengan orang ini, dia yakin tidak akan mengganggunya. Orang lain itu merasa yakin orang yang tidak akan mengganggu darah dan hartanya. Karena jika iman itu sudah berputar dalam hati dan memenuhi hati, maka aujaba, hal tersebut mewajibkan, menghapuskan orang yang memiliki iman tersebut untuk menunaikan hukukul iman, menunaikan kewajiban-kewajiban iman. Dan di antara kewajiban iman, kewajiban yang dituntut oleh iman adalah riayatul amanah, adalah memelihara amanah dan jujur dalam muamalah, jujur dalam jual beli dan sewa menyewa dan yang lainnya. Dan warak, hati-hati, tidak berani mendzalimi orang lain, baik berkaitan dengan darah dan harta mereka. Maka orang yang sifatnya seperti itu, arfan nasu hadza minhu, maka masyarakat, banyak orang akan mengenal dia dengan sifat semacam ini, maka mereka pun akan merasa amanah, merasa aman, tidak khawatir akan diganggu oleh orang ini, baik darahnya ataupun hartanya. Dan mereka pun siqah, merasa percaya dengan orang ini, karena mereka mengetahui, mereka yakin, mereka mengetahui bahasanya orang ini adalah seorang yang memelihara amanah. Dan sesungguhnya riayatul amanah, memelihara amanah, adalah min akhasi wajibatil iman, kewajiban yang dituntut oleh iman yang paling istimewa, termasuk yang paling istimewa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sifat amanah. Ini menunjukkan betapa pentingnya amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meniadakan iman bagi orang yang tidak ada pada dirinya amanah. Maka di sini dikatakan, maka amanah adalah hukukul akhas min akhas hukukil iman, adalah kewajiban yang dituntut oleh iman yang paling istimewa, yang paling luar biasa, yang paling hebat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tidak ada amanah itu adalah ciri dari tidak adanya iman, itu maksudnya tidak ada sempurnanya iman. Oleh karena itu, satu hal yang sangat-sangat disesalkan, banyak kaum muslimin, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah paham agama dan sudah paham metode yang benar dalam beragama, namun tidak amanah dalam masalah harta, tidak amanah dalam masalah utang, tidak amanah dalam masalah dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan harta. Maka ainul iman, maka di manakah iman? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Kemudian Nabi menjelaskan tentang masalah hijrah, dan hijrah makna asalnya adalah at-tarku. Lugatan secara bahasa hijrah maknanya adalah at-tarku, meninggalkan. Maka ada hijrah yang fardu ain, yaitu hijrah dari maksiat, hijrah dari meninggalkan kewajiban, hijrah dari meninggalkan hal yang haram. Nabi fassara sallallahu alaihi wasallam al-hijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan hijrah yang hukumnya fardu ain atas setiap muslim dengan yaitu hijrah dari dosa dan maksiat. Dan hijrah jenis ini, yaitu hijrah dalam bentuk meninggalkan maksiat dan dosa, adalah wa dal fardhu la yasqut an kulli mukallafin. Ada satu kewajiban yang tidaklah gugur dari setiap mukallaf. Fi kulli halin ahwali, dalam seluruh keadaan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hamba-hambanya untuk melanggar hal-hal yang haram dan menerjang alal ma'asi, melakukan maksiat. Wal hijratul khasah, sedangkan hijrah yang khusus yang tidak wajib atas setiap orang, adalah hijrah dalam bentuk berpindah dari baladul kufri, dari negeri kekafiran, awil bid'ah, atau negeri yang penuh dengan tumbuh subur di sana berbagai bentuk bid'ah, ila baladul Islam, menuju negeri yang di sana Islam kuat dan di sana sunnah tegak. Ini tidak, bukan kewajiban setiap orang, namun cuma orang-orang yang mengalami masalah dengan tinggal di hidup di negeri-negeri kafir. Maka ini menunjukkan bahwa hukum asal bepergian ke negeri kafir itu adalah haram. Hukum asal bepergian ke negeri kafir adalah haram. Dari negeri muslim kemudian jalan-jalan atau pergi ke negeri kafir, hukum asalnya adalah satu hal yang haram. Kenapa? Karena pada asalnya seorang muslim diperintahkan untuk meninggalkan baladul kufri, untuk bergabung dengan sesama kaum muslimin di baladul Islam. Itu pada asalnya. Ima wajib bagi orang yang tidak bisa menegakkan Islam di sana, atau mustahab dianjurkan bagi orang yang menegakkan Islam, bisa menegakkan Islam di sana, bisa mempraktikkan Islam di sana, kecuali orang-orang yang memang di sana untuk berdakwah dan mengajarkan Islam dan bisa menampakkan Islam di sana, maka boleh tinggal di sana. Bahkan dianjurkan untuk tetap tinggal di sana jika satu, bahkan wajib tinggal di sana jika dakwah Islam akan hancur jika dia pergi. Maka dari pada asalnya adalah seorang muslim itu meninggalkan negeri kafir untuk menuju negeri Islam. Kok malah ada orang membalik, sudah tinggal di negeri Islam, nah saya tak coba-coba lihat-lihat negeri kafir. Maka ini satu hal yang menyalahi hukum asal. Hukum asal seorang muslim itu hendaknya meninggalkan masyarakat kufur, meninggalkan satu masyarakat yang di sana penuh dengan siar-siar kekafiran dan kemaksiatan untuk berpindah bergabung bersama kaum muslimin di satu tempat di sana Islam tegak, siar-siar Islam tegak dan nampak secara terang-terangan. Dan ini hijrah, ini hijrah yang khusus ini, yaitu dari negeri kafir ke negeri Islam, ini adalah bagian dari hijrah yang wajib atas yang fardu ain, yaitu hijrah dari maksiat, hijrah dari maksiat dan dosa. Dan hijrah yang ini, hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam ini tidaklah wajib atas setiap orang, namun hanyalah wajib dengan adanya sebab-sebab yang ma'rufah, yang dikenal, yang dijelaskan oleh para ulama. Maka hijrah dalam artian berpindah dari negeri Islam, dari negeri kufur dan dari masyarakat yang penuh bid'ah kepada negeri Islam dan masyarakat yang tegak di sana sunnah adalah bagian dari hijrah yang fardu ain, yaitu hijrah untuk meninggalkan maksiat. Karena ini adalah salah satu maksiat. Karena hidup di tengah-tengah masyarakat kafir, di sana dia lihat kemungkaran setiap hari di depan matanya, dan itulah yang didapatkan oleh anak dan istrinya setiap saat dan setiap waktu. Maka ini adalah melihat suatu kemungkaran, dan seorang itu tidak boleh melihat kemungkaran tanpa mengubahnya. Jika dia tidak bisa mengubah, maka dia wajib meninggalkannya. Sehingga ketika dia melihat siap-siap kekufuran di negeri, kekufuran di negeri kafir, maka dia wajib untuk, jika tidak mampu mendakwainya, tinggal di sana dan mendakwainya, maka punya kewajiban untuk bergabung bersama kaum muslimin di negeri Islam. Maka hijrah dalam bentuk meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam adalah bagian dari hijrah fardu ain, yaitu hijrah meninggalkan segala maksiat dan dosa. Karena tinggal di negeri kufur dan negeri kafiran dan masyarakat bid'ah adalah bagian dari, adalah salah satu bentuk maksiat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan mujahid adalah seorang yang berjihad melawan dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia harus melawan dirinya? Karena yang namanya jiwa manusia mayalatun, sangat cenderung kepada malas untuk melakukan kebaikan, dan amaratun bisu, dan suka memerintahkan untuk mengajak keburukan. Dan jiwa manusia pada umumnya sangat mudah terpengaruh inggal masa'id ketika mendapatkan musibah. Oleh karena itu jiwa kita membutuhkan kesabaran dan perlu jihad, perlu usaha keras untuk memaksa jiwa agar mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dan komitmen di atas ketaatan dan menundukkan jiwa agar menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'iha, dan membuat kapok jiwa dari maksiat dan menundukkan jiwa agar bersabar ketika terjadi musibah. Inilah ketaatan, yaitu melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan bersabar ketika musibah tiba. Maka mujahid yang hakiki adalah orang yang melawan dirinya untuk menghadapi, untuk bisa melaksanakan tiga hal ini: melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan bersabar ketika mendapatkan ujian dan musibah. Supaya jiwanya itu bisa melaksanakan kewajiban jiwa, wawadifatiha, dan fungsi jiwa, yaitu melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan bersabar. Dan termasuk wamin asrafiha dan nau, dan termasuk jenis jihad yang paling utama dan yang paling agung adalah menundukkan jiwa supaya bisa memerangi musuh, yaitu orang-orang kafir, dan melawan orang-orang kafir dengan perkataan dan perbuatan. Karena sunnah jihad di jalan Allah adalah durwatu sanamil Islam, adalah puncak Islam. Termasuk bentuk berjihad melawan nafsu adalah berjihad melawan nafsu untuk keluar di medan perang dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hal yang tidak tepat, itu satu hal yang keliru yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak menihilkan jihad dalam arti berperang di jalan Allah, kemudian mereka beralasan dengan hadis ini: wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Dengan hadis ini sebagian orang ya mau menihilkan jihad, meniadakan jihad dalam artian berperang di medan jihad. Ini satu hal yang tidak benar. Bahkan penjelasan yang benar sebagaimana dikatakan oleh Sa'd bin Sa'di, bahasanya termasuk jihad melawan nafsu untuk mentaati Allah, dan termasuk ketaatan kepada Allah adalah jihad dengan perang, jihad dengan pedang. Itu salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan adanya jihad dan mendukung adanya jihad dengan pedang dan senjata jika memang syarat-syaratnya terpenuhi. Tidak malah menihilkan, dianggap adalah dalil yang mungkar tidak adanya jihad, atau menakdirkan dan meremehkan jihad dalam arti berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini, man qama bima dalla alaihi, siapa yang melaksanakan kandungan isinya, maka dia telah melaksanakan agama ini seluruhnya. Yaitu seorang yang tidak mengganggu kaum muslimin yang lain dengan lisan atau tangannya, dan orang pun merasa amanah dengan darah dan harta mereka, darah dan harta benda mereka. Dan hukum asal, harta benda seorang muslim adalah terlarang untuk diganggu, sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'atakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, dan harta kalian adalah haram untuk diganggu, sebagaimana kemuliaannya hari ini, bulan ini, dan di tanah ini, dan di tempat ini. Maka haram, hukum asal seorang muslim adalah harta seorang muslim adalah larang, terlarang untuk diganggu, meskipun itu dengan main-main, meskipun itu dengan cuma sekedar main-main. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu mengambil tongkat saudaranya la'iban au jadan, baik dia mengambil tongkat saudaranya itu main-main ataupun serius. Maka barang yang remeh, barang yang kecil semacam tongkat, itu Nabi larang untuk diambil dari atas orang muslim. Maka tidak boleh diambil meskipun itu sudah main-main. Jika cuma sekedar main-main itu tidak boleh, apalagi dicuri, diambil beneran, maka tentu lebih tidak boleh lagi. Nah, sebagian orang suka menyimpan benda milik temannya supaya temannya susah. Nah, setelah susah nanti baru dikasihkan, oh ini saya temukan di sini, padahal dia yang menyimpan. Maka ini ada satu hal yang perbuatan yang terlarang, karena ini adalah mengganggu, bagian dari mengganggu harta seorang muslim. Bahkan sampai-sampai menakut-nakuti seorang muslim, itu pun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam larang seorang muslim untuk mengganggu muslim yang lain, sampai-sampai meskipun cuma sekedar menakut-nakuti. Dan tidak bermaksud untuk menyakiti, namun sekedar cuma bikin dia deg-degan dan biar dia takut. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yahilul muslim ayurawwi akhahu. Tidaklah halal, yaitu haram, bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya. Saudaranya lagi jalan, kemudian ditakut dari belakang, biar kaget. Hei. Maka senang sekali jika kemudian saudaranya ini kaget dan deg-degan. Itu sangat-sangat gembiranya. Untuk kemudian sembunyi, nanti ada orang mau lewat. Maka ketika sudah sampai di depan dan diketak, wey. Terus kemudian dia ngelus dodo, itu malah senang sekali, malah ketawa-ketawa. Maka ini adalah di antara maksiat yang suka dilakukan oleh pramuka. Curut-curut malam, ada yang bikin jadi hantu-hantu. Biar orang ketakutan. Macam Nabi alaihissalatu wassalam melarang orang untuk membuat takut saudaranya sama muslim. La yahilu li muslim ayyamawwi akhahu. Itu sebuah yang sahih diatakan oleh Abu Dawud. Tidak halal bagi seorang muslim untuk nakut-nakuti saudaranya, pura-pura jadi pocong, pura-pura ini ya. Dan senang sekali kalau kemudian ketakutan. Wah, itu yang kita uji ya. Suka jurit malam itu, wah, itu ketakutan sukses berarti. Wah, maka jurit malamnya sukses kan, oh, pada tentunya ketakutan. Kalau ternyata enggak ketakutan malah enggak sukses. Ini satu hal yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka siapa yang melaksanakan jihad ini, maka dia telah melaksanakan agama secara sempurna, tidak mengganggu orang lain dengan kata-katanya, tidak pula dengan perbuatannya. Meskipun cuma sekedar menakut-nakuti dan tidak bermaksud untuk menyakiti. Sehingga orang pun merasa aman berkaitan dengan darah dan hartanya. Demikian pula meninggalkan apa yang Allah larang dan melawan dirinya, menundukkan dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ini dilaksanakan, maka tidaklah tersisa satupun kebaikan dunia ataupun agama baik ataupun batin sedikit pun, kecuali semuanya sudah dia kerjakan. Dan tidaklah tersisa sedikit pun kejelekan kecuali telah dia tinggalkan. Wallahu muwaffiq wahdah, dan hanyalah Allah yang memberikan taufik. Demikian kita yang taufik kepada kita sekalian. Kemudian hadis yang al-hadis sahabi, hadis yang ketujuh, khisalul munafikin, sifat orang-orang munafik. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kana fi khuslatun minhunna kana fi khuslatun minan nifaqi hatta yata'aha. Empat sifat itu ada pada dirinya, maka dialah munafik sejati. Munafiqan khalisan. Dan siapa yang pada dirinya salah satu sifat dari empat minhunna, dari empat sifat tersebut kanat fi khoslatun minan nifaq, maka ada pada dirinya salah satu sifat nifaq. Hatta yada'aha, sehingga dia tinggalkan sifat tersebut. Idza tumina khana, jika diberi amanah dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, dan jika dia berbicara dia dusta. Wa idza ahada ghadara, dan jika dia membuat perjanjian maka dia melanggar perjanjian. Wa idza khasama fajara, jika dia berdebat maka dia berdebat dengan melampaui batas. Muttafaqan alaih, dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Nifaq adalah asas susah, adalah landasan atau sumber segala keburukan. Karena nifaq adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Aslinya hatinya buruk, dan dia nampakkan secara fisik bahwasanya dia adalah seorang yang baik. Maka definisi ini, definisi nifaq dengan semacam ini, ayat hiraza khaira wa yubtinal syarra, maka definisi ini tercakup dalam definisi ini nifaq akbar, yaitu nifaq i'tiqadi, yaitu seorang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Demikian juga tercakup dalam definisi ini nifaq amali. Dan nifaq jenis ini, nifaq jenis yang pertama ini, yaitu nifaq akbar, ini adalah mukhijun nadini bil kuliyah, mengeluarkan seseorang dari Islam secara total. Maka pelakunya ada di lapisan yang paling bawah dari neraka. Padahal makin bawah lapisan di neraka itu, makin berarti makin besar dosanya dan makin besar kekufurannya. Maka yang berada di neraka yang paling atas, yang paling pinggir, adalah al-mu'min al-usah, al-mu'min al-asi, seorang mu'min yang bermaksiat, kemudian di bawahnya, kemudian di bawahnya, dan di bawahnya, sampai yang terakhir adalah orang-orang munafik, menunjukkan bahayanya orang-orang munafik. Dan nifaq ini, nifaq akbar ini muncul di Madinah. Di Mekah tidak ada nifaq, dan muncul setelah Perang Badar. Setelah Perang Badar, ketika itu mereka orang-orang yang bimbang untuk berislam dan menyatakan Islam secara formal, secara terang-terangan, itu berpikir 1000 kali. Ini 300 orang, 310 sekian, bisa mengalahkan 1000 orang. Wah, ini luar biasa. Ini kekuatan yang maha dahsyat. 300 orang bisa gulung babat habis 1000 orang. Pasukan kaum muslimin ketika Perang Badar itu 310 sekian. Ada yang mengatakan 315, ada yang mengatakan 313, dan ada ya, kurang lebih 310 sekian. Oleh karena itu yang jadikan simbol LDI 313. Karena mereka mengatakan bahwasanya mereka, keadaan mereka adalah sebagai kan anggota pasukan Perang Badar, sedikit namun merantasi. Di samping mereka punya simbol yang lain, yaitu 354. Ada dua angka keramat yang dimiliki oleh orang LDII, yaitu 313 dan 354. Makanya mereka kemudian nulis di mungkin warung makan mereka atau yang lainnya, misalnya dikatakan bakso 354, itu maksudnya bakso orang LDII. Dan mereka menyimbolkan diri mereka dengan angka 313. Kata mereka 313 adalah jumlah pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Perang Badar, yang sedikit namun bisa mengalahkan 1000 pasukan Quraisy. Maka mereka mengatakan kita adalah Ahlul Badar. Sedikit jumlahnya, namun Jangan main-main, ini akan jadi pemenang. Demikian tekad mereka. Maka ketika itu, maka orang-orang yang ragu-ragu untuk masuk, untuk menyatakan Islam secara formal, mereka berpikir luar biasa. Ini 300 bisa ngalahkan 3 kali lipatnya 1000. Ini kuat, kekuatan yang hebat. Maka tidak mungkin kita akan berhadapan secara frontal dengan orang Islam. Maka kita bisa menyerang mereka harus dengan nampaknya sebagai teman mereka. Kita mengaku Muslim dan mengaku sebagai seorang Muslim, namun kita rusak dari dalam. Hanya mereka mendapatkan ide untuk nifaq itu setelah terjadinya perang Badar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang-orang munafik yang seluruhnya adalah sifat-sifat jelek, kulihat seluruhnya, yaitu kufur, kekafiran, tidak mau beriman, mengejek din, mengejek agama dan orang yang komitmen dengan agama, wasukhriyah minhum, dan mengolok-olok orang yang komitmen dengan agama, wal mail bil kulliyah, dan memiliki rasa simpatis 100%, kecondongan total atau simpatis simpatik yang sangat luar biasa ila ada'i din kepada musuh-musuh Islam untuk membantu mereka, memberikan sumbangsi dan peran serta dengan orang-orang kafir fi adawati din Islam, untuk memusuhi agama Islam. Dan orang-orang munafik itu mawjuduna fi kulli zamanin, ada di setiap zaman. Orang munafik kata Sa'd bin Sa'di itu ada di setiap zaman. Bukan hanya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya nifaq, bukan hanya ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan berkatakan la siyama fi hadzal zaman. Lebih-lebih di zaman kita saat ini. Jika itu zamannya Sa'd bin Sa'di, bagaimanakah dengan zaman kita? Kenapa kok lebih parah, lebih hebat nifaq di zaman kita? Lu katakan karena zamannya adalah satu zaman yang taghat fi al-madiyah wal ilhad wal ibahiyah, satu zaman yang dikuasai oleh faham serba kebendaan, materialisme al-madiyah, demikian juga faham al-ilhad, kesesatan. Ilhad itu secara umum maknanya kesesatan, namun bisa maknanya ateis. Wal ibahiyah, dan faham permisif, permisifisme, ya. Gimana? Ya, permisifisme. Ya, faham serba boleh. Bahasa Arabnya permisifisme itu ibahiyah. Orang yaitu penyembah syahwat. Kalau kamu suka ya kamu katakan. Enggak ada yang larang, semuanya serba boleh. Ya, semuanya serba boleh, enggak ada yang enggak boleh, ya. Jika itu memang enak, tidak ganggu orang lain, maka boleh dikerjakan. Itulah prinsip, itulah yang bercokol dalam pikiran banyak orang. Kalau tidak ganggu orang, enak, dan kamu enjoy dengannya, silakan dikerjakan. Terserah itu dilarang agama ataukah tidak. Ibah, iya. Maka karena zaman kita adalah zaman di sana materialis, gitu. Duniawi, harta, material itu satu hal yang diagung-agungkan, dan orang prinsipnya adalah kebebasan, semuanya serba boleh, maka ibahiyah, maka nifaq di zaman ini semakin parah dan lebih parah daripada masa-masa sebelumnya. Namun yang dimaksudkan nifaq dalam hadis ini adalah nifaq jenis yang kedua, yaitu nifaq yang disebutkan dalam hadis ini adalah nifaq amali. Itu nifaq, yaitu orang yang punya amal sebagaimana amalnya orang yang munafik. Meskipun amal ini la yukhid min ad-dini bil kulliyah, tidaklah menyebabkan orang yang murtad, mengeluarkan seorang dari agama secara total, fa innahu dihlizul kufri, akan tetapi nifaq amal itu adalah madkhalul kufri, ada jalan, ada pintu menuju kekafiran. Oleh karena siapa yang terkumpul padanya empat sifat ini, maka terkumpul padanya kejelekan. dan khalusat dan murni padanya, ada padanya sifat-sifat munafik. Karena sifat kejujuran, melaksanakan amanah dan memenuhi janji, dan wala sikap hati-hati berkaitan dengan hak orang lain adalah jima'ul khair, adalah sumber kebaikan. Wa min akhasi awsafil mu'mini, dan termasuk sifat orang-orang yang beriman yang paling istimewa. Oleh karena itu, siapa yang kehilangan satu dari sifat tersebut, maka dia telah menghancurkan salah satu hal yang wajib dalam Islam, furudul iman wa furudul iman, Islam wa furudul iman, kewajiban yang dituntut oleh iman dan Islam. Maka bagaimanakah jika orang itu terkumpul padanya empat sifat ini, keempat-empatnya. Kemudian beliau uraikan, yang pertama tentang masalah dusta. Maka dusta adalah pembicaraan, yang namanya dusta adalah ketika apa yang dikatakan beda dengan realita. Dan dusta dalam pembicaraan ini mencakup dusta tentang Allah, dusta tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang barang siapa berdusta atas nama Nabi dengan sengaja, maka dia hendaklah bertempat di neraka. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, dan siapakah orang yang lebih aniaya, siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Surat Saf ayat yang ketujuh, jawabannya tidak ada orang yang lebih zalim dan lebih aniaya daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mencakup al-hadis, pembicaraan tentang sesuatu yang diberitakan berkaitan dengan waqa'i, berkaitan dengan peristiwa atau kejadian, al-kuliyah wal juz'iyah, baik kejadian besar ataupun kejadian kecil. Maka beliau katakan dusta dalam pembicaraan dalam hadis ini mencakup dusta atas nama Allah. Dia katakan Allah itu demikian, Allah itu punya sifat demikian, Allah itu berbuat demikian, padahal tidak demikian. Dia katakan Allah itu punya nama demikian, Allah itu punya sifat qidam, padahal Allah tidak menetapkan adanya sifat qidam untuk dirinya. Makanya ada dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga termasuk dusta di sini adalah dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mengatakan bahwa Nabi mengatakan demikian, padahal Nabi tidak mengatakan demikian. Boleh jadi karena itu ada hadis yang palsu, ataupun itu ada hadis yang dhaif yang bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak semua yang sampai ke telinga kita boleh kita katakan dan kita ceritakan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kafatul mar'i kadhiba ay haditha bi kulli ma sami'a." Seorang itu pasti jadi pembohong jika semua yang sampai ke telinganya dia ceritakan kepada orang lain. Jika ini larangan ini untuk berkaitan dengan pembicaraan sesama manusia, bagaimanakah lagi dengan khabar berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kedustaan atas nama Nabi itu bukan hanya sekedar kedustaan, bukan hanya sekedar pahala dusta, akan tapi juga ada di sana, bukan hanya ada dosa dusta, akan tapi ada di sana merusak agama. Karena kata Nabi, perkataan Nabi itu jadi agama. Maka dusta atas nama Nabi, maka ini merusak agama. Maka hal ini menunjukkan bahayanya seorang itu yang belum mampu untuk kemudian menerjemahkan hadis yang menerjemahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tidak tahu makna hadis tersebut. Maka terjemah yang keliru tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikhawatirkan termasuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia katakan Nabi mengatakan demikian, gini, padahal Nabi tidak mengatakan demikian. Terjemahannya tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan demikian, padahal Nabi tidak mengatakan demikian. Makanya termasuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga termasuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaukati hadis dan keliru. Mengaukati hadis dan keliru, hadisnya inamal a'malu, kemudian dia baca atau dia haukati inamal a'mali biniyah maka jika ini dengan sengaja, maka adalah satu hal yang sangat-sangat berbahaya, karena ini termasuk dusta atas nama Nabi. Dia katakan Nabi mengatakan innamal a'mala atau innamal a'mali, padahal Nabi mengatakan innamal a'malu binniyati. Dan ini menunjukkan pentingnya bahasa Arab, terutama untuk orang-orang yang hendak berkhutbah dan menyampaikan agama, menyampaikan hadis. Karena jika orang tersebut tidak faham bahasa Arab, tidak faham nahwu, disampaikan di mimbar, menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia katakan hadisnya bunyinya demikian, dia katakan Nabi mengatakan demikian, padahal Nabi tidak mengatakan demikian, karena salah bacaannya. Adapun orang yang tahu bahasa Arab, maka akan hati-hati, kok ini kok harkatnya kok aneh, dia baca buku misalnya kok ini kok aneh, maka dia akan berpikir ulang, benar kok ini Nabi mengatakan demikian. Adapun orang yang tidak faham, maka semuanya akan dianggap benar, oh, ini hadis, kata orang hadis, ini bunyinya demikian, dan dia tidak punya kewaspadaan apakah benar Nabi mengatakan demikian ataukah tidak. Maka ini menunjukkan pentingnya belajar bahasa Arab agar orang tidak termasuk terjerumus dalam dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membacakan hadis yang beda dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Alaihissalatu Wassalam. Demikian juga termasuk dusta berkaitan dengan kita dengan sesama manusia. Famakana tahada sya'nuhu, maka siapa orang yang punya sifat semacam ini, sya'an di sini maknanya sifat, yaitu berdusta atas nama Nabi, atas nama Allah, bahkan tentang sesama manusia, maka dia telah bergabung dengan orang-orang munafik, fi akhasi sifatihim, dalam sifat orang munafik yang paling istimewa, yaitu dusta. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdu ilal fujuri. Hati-hatilah kalian dengan dusta, karena dusta itu mendorong orang untuk punya banyak dosa. Dusta itu menyebabkan orang punya banyak dosa, karena orang yang berdusta akan menghasilkan dusta berikutnya. Kenapa kemarin tidak datang? Sakit. Oh, sakit apa? Padahal bohong. Oh, sakit perut. Sejak jam berapa sakit perut? Wah, sejak malam sampai pagi. Nah, tambah bohong lagi. Maka dusta menghasilkan dusta berikutnya. Oleh karena itu Nabi katakan, fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Sesungguhnya dusta itu mendorong orang untuk banyak dosa. Karena dusta akan menghasilkan dusta berikutnya dan dusta berikutnya. Wa innal fujura yatu ilal nar, dan fajr, banyak dosa itu mendorong dan menyebabkan orang masuk neraka. Wala yasalu rajulu yakdibu wa yataharal kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan seorang itu terus menerus berdusta, wa yataharal kadhiba, dan selalu berdusta, hatta yuktaba, sehingga tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Dan orang yang jika diberi amanah berkaitan dengan harta ataupun hak orang lain ataupun rahasia, dia mengkhianati, maka dan dia tidak melaksanakan amanah, fa aina imanuhu, maka di manakah imannya? Karena Nabi mengatakan apa? La imana liman la amanata lahu. Ada seorang yang diberi amanah, amanah ini luas, bisa jadi dia berupa harta, berupa benda, dan juga termasuk amanah adalah rahasia. Gimana kita tahu ini rahasia? Boleh jadi dia menegaskannya atau dia memberikan isyarat kalau itu rahasia. Dia mengatakan ini rahasia saya, atau dia mengatakannya sambil cari tempat yang sepi, atau dia mengatakannya sambil tolak-tolak kanan dan kiri. Maka dia, orang ini menyampaikan rahasia. Dan jika seorang itu menyampaikan rahasia, maka amanah adalah tidak menceritakan rahasia tersebut. Maka jika seorang itu tidak punya amanah, kata sesak di fa'aina imanuh, di manakah imannya? Di manakah hakikat Islamnya? Demikian pula orang yang kutul uhuda, melanggar janji yang dia buat antara dia dengan Allah, dan janji yang dia buat antara dia dengan sesama makhluk, maka dia bersifat dengan sifat yang khabisah, yang kotor, yaitu sifatnya orang-orang munafik. Dan yang dimaksud janji dengan Allah Subhanahu wa taala, janji itu ada dua macam. Ada janji dengan Allah dan ada janji dengan makhluk. Wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, penuhilah janji, ingat Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang membuat perjanjian dan melanggar perjanjian, maka akan dipasang pada hari kiamat nanti pada saat bangkit dari kubur, akan dipasang satu bendera yang ditancapkan di pantatnya dan ditulis di sana, inilah ghadarah, inilah pelanggaran janji yang dilakukan oleh fulan bin fulan. Satu hal yang memalukan dan dilihat dan disaksikan oleh seluruh makhluk. Dan janji itu ada, janji antara seorang dengan Allah, janji antara seorang dengan Allah, tercakup di sana adalah berbagai amal syariat. Maka seluruh syariat adalah amanah dan adalah perjanjian. Demikian juga termasuk janji dengan Allah adalah nazar yang diucapkan oleh seseorang, maka ada janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada janji antara seorang dengan makhluk, dan siapa yang melanggar janji, perjanjian yang dia buat, berjanji dengan Allah atau dengan makhluk, maka dia telah bersifat dengan sifat yang kotor. Demikian pula orang yang tidaklah waras, tidak hati-hati dengan harta orang lain dan hak orang lain, bahkan dia memanfaatkan kesempatan. Yuqasimu fiha bil batil, dia berani berdebat untuk mendapatkan harta orang lain dengan debat yang batil. Dia katakan ini adalah punya saya, padahal itu punya orang lain, dan dia perdebatkan hal ini. Dia aku sesuatu yang bukan hak, dan dia hilangkan satu hal yang menjadi hak orang lain. Inilah fujur dalam mukhasamah. Ini yang dimaksud fujur, lancang berlebihan, melampaui batas dalam perdebatan. Dia tetapkan satu hal yang bukan haknya dan dihilangkan hak dari orang yang punya hak. Wa yukhasimu fiha bil batil, dia berani berdebat fiha untuk mendapatkan harta orang lain dengan cara yang batil. Itu bukan hartamu, itu harta saya. Wallahi, bahkan bahkan dia pakai nama Allah Subhanahu wa taala. Liyutib batilan, untuk menetapkan satu hal yang batil, ini bukan miliknya, untuk menetapkan itu miliknya. Wayfa' haqqa, dan untuk menolak satu hal yang hak, satu hal yang benar, itu hak orang lain, untuk menolak hak orang tersebut, dia berani berdebat dan berani keras dalam berdebat demi untuk mendapatkan hal semacam ini. Itu yang dimaksud fujur fil muhasalah, yaitu menetapkan hak satu hal yang bukan hak dan menghilangkan hak dari orang yang punya hak. Maka sifat-sifat ini hampir-hampir tidaklah terkumpul fi syakhsin, dalam diri seseorang yang masih punya iman. Selama iman tersebut adalah iman yang yujizi, iman yang minimal, wa yakfi, atau minimal, iman yang mencukupi untuk disebut iman. Jadi kata beliau, seorang yang masih punya iman dan iman yang paling minimal, yang paling rendah sekalipun agar supaya bisa disebut sebagai seorang yang beriman, itu hampir-hampir tidak mungkin terjadi. Tidak, hampir-hampir tidak mungkin terjadi pada diri orang yang semacam ini terkumpul padanya empat sifat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Al-mu'minu yazni?" Apakah seorang mukmin itu mungkin untuk berzina? Dikatakan, "Nah." Dikatakan, "Mungkin." Apakah seorang mukmin itu mungkin mencuri? Dikatakan, "Nah." Ayat zid, apakah mungkin seorang mukmin itu berdusta? Nabi katakan, lah. Nabi katakan, lah, tak mungkin. Kalau mukmin berzina, kata Nabi, mungkin. Kalau mukmin mencuri, mungkin. Apakah mukmin berdusta? Nabi katakan, lah, tak mungkin. Antara kemungkinan seorang mukmin, antara kemungkinan dusta, zina sama mencuri, Nabi katakan, untuk seorang mukmin adalah kemungkinan yang sangat-sangat kecil. Lebih besar kemungkinan dia untuk berzina dan mencuri daripada berdusta. Coba bayangkan. Nabi meletakkan masalah dosa dusta ini dengan keadaan yang demikian. Masih lebih besar kemungkinan untuk berzina dan mencuri daripada berdusta. Itu seorang mukmin. Maka beliau katakan, fa innaha tunafil iman asad dal munafat, sesungguhnya empat sifat ini diantaranya adalah dusta, itu bertolak belakang dengan iman, asyad dan munafah, dengan tolak belakang yang sangat-sangat besar. Tolak belakang yang sangat-sangat besar. Oleh karena itu, sungguh satu hal yang aneh, sungguh satu hal yang sangat menyedihkan dan sangat disayangkan, seorang muslim, bahkan dia seorang yang faham agama, dia telah mengerti bagaimanakah seharusnya beragama itu sebagaimana diajarkan oleh Rasul dan para sahabat, akan tapi dengan mudahnya dia berdusta. Dia katakan fulan mengatakan demikian, padahal fulan tidak mengatakan demikian. Dia katakan fulan berbuat demikian, padahal fulan tidak berbuat demikian. Fulan adalah demikian dan demikian, padahal realitanya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Fulan ini gini, padahal. Dan kita lihat bahasanya di antara usul ahli sunnah wal jamaah adalah boleh jadi terkumpul dalam diri seorang hamba sifat-sifat kebaikan dan sifat-sifat kejelekan, sifat-sifat iman dan sifat-sifat kekufuran dan kemunafikan. Dan orang tersebut berhak untuk mendapatkan pahala dan siksaan sesuai dengan apa yang makomabi, sesuai yang ada pada dirinya. Min mujibati dzalika, dari fakta-fakta yang mendorong untuk itu, untuk diberi pahala atau untuk diberi hukuman. Maka dalil ala hadal asli dan dalil untuk kaidah ini adalah nususun kasirah, banyak dalil dari Quran dan Sunnah, dan kita wajib untuk beramal dengan semua nas dan membenarkan seluruhnya. Dan di antara dalil tersebut adalah hadis ini. Hadis ini dalil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di hadis ini, ya, "Faman kanat fi khoslatun minhunna kanat fi khoslatun minan nifaq." Siapa yang ada pada dirinya satu sifat itu, maka ada pada dirinya salah satu sifat nifaq. Maka di dalil pasti mungkin terkumpul dari diri seseorang itu sifat iman dan sifat kekufuran, sifat nifaq, sifat kebaikan dan sifat keburukan. Itulah akidah ahlu sunnah, bahkan itu adalah usul ahlu sunnah wal jamaah. Tidak menolak adanya kemungkinan ada pada diri seseorang itu khisalul iman dan khisalul kufur wa nifaq. Tidak sebagaimana mazhab, sebagaimana pendapat Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah yang mengatakan tidak mungkin terkumpul dalam diri seseorang khisalul iman dan khisalul kufur dan khisalul nifaq. Tidak mungkin pada diri seseorang itu ada keimanan, ada sifat keimanan dan ada sifat kekufuran dan kenifakan. Dan di antara dalil untuk usul ini, untuk kaidah ini adalah hadis ini. Nabi mengatakan, maka ada pada dirinya sifat nifaq sampai dia meninggalkannya. Oleh karena itu, wa alaina, dan kewajiban kita untuk berlepas diri dari pendapat Khawarij yang menolak apa yang dibawa oleh nas, yang mengatakan baqa'ul iman wa baqa'ul din, iman itu tetap ada dan agama itu tetap ada meskipun seorang itu melakukan maksiat, mafa'ala, apa yang dia lakukan, selama dia tidak melakukan mukafirat, hal-hal yang membatalkan keimanan, yang menguatkan pelakunya dari iman. Maka Khawarij menolak itu semua. Mereka berpendapat barang siapa melakukan syai'an minal kabair, satu dosa besar, dan salah satu sifat kekufuran atau sifat nifak, maka dia keluar dari agama. Dia kekal di neraka, dan ini adalah satu pendapat yang batil, satu pendapat yang tidak benar, dan bantahannya ada dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma' salaful ummah. Dan ini adalah pendapat yang diambil sebagian orang. Sebagian orang mengatakan jika kamu tidak hijrah bersama kamu, maka kamu belum muslim. Ya, kamu harus mengulang syahadat di depan amir kami. Ya, kamu harus hijrah ke NII, Negara Islam Indonesia. Jika kamu enggak ke hijrah, maka kamu maka tidak sah syahadatmu. Maka ini adalah, dan hijrah adalah tidak hijrah. Seandainya itu ada benar-benar hijrah, adalah kabair. Mereka mengatakan orang tidak hijrah maka dia kafir, tidak sah syahadatnya, maka ini mengkafirkan seorang muslim dengan dosa besar. Ya, karena seorang yang karena hijrah, ketika seorang itu tinggal di negeri kafir dan dia tidak bisa menampakkan keislamannya, dengan catatan dia tidak bisa menampakkan keislamannya, maka wajib untuk hijrah ke negeri Islam. Dan jika dia tidak hijrah, tanpa alasan, bukan karena dia seorang yang lemah dan tidak tahu jalan, maka ini adalah orang ini terjerumus dalam dosa besar. Namun mereka katakan, jika kamu tidak hijrah ke NII, maka kamu tidak sah syahadatmu. Tidak sah syahadatmu sampai kamu berulang syahadat di depan amir kami. Nah, ini kalau ini dikaitkan dengan hijrah, maka ini takfir dengan kabiratun minal kabair, dengan dosa besar. Jadi juga sebagian orang kemudian mengatakan siapa yang tidak baik dengan kelompoknya, baik dengan pemimpinnya, maka dia kafir. Maka dia kafir. Siapa yang tidak bergabung dengan kelompoknya, maka dia adalah orang yang bukanlah seorang yang beriman. Dan ini diadopsi oleh banyak gerakan, banyak kelompok LDI dan yang lainnya. Kemudian hadis yang ke-8, Dakul Wasawisu Syaitan, mencegah waswas setan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setan datang kepada kalian kemudian mengatakan siapakah yang menciptakan ini? Man khalaqa kadza? Siapa yang menciptakan ini? Hatta yaqula, sampai setan mengatakan man khalaqa Allah? Lalu siapa yang menciptakan Allah? Fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi. Maka jika sudah sampai itu, maka adalah dia memohon perlindungan pada Allah dan menghentikan pikirannya. Pefilafzin dalam lafaz yang lain, falyaqul amantu billahi wa rasulihi. Maka katakanlah aku beriman pada Allah dan Rasulnya. Muttafaqun alaihi. Dalam lafaz yang lain, la yazalu nasu yutasaaluna hatta yaquluna atau yatasaaluna hatta yaqulun man khalaqallahu. Manusia terus menerus saling bertanya-tanya. Kalau yang tadi yang menimbulkan pertanyaan adalah setan, iblis. Kalau ini yang menimbulkan pertanyaan adalah setan manusia. Hatta yaqulun, sehingga mereka bertanya man khalaqallah, siapakah yang menciptakan Allah. Ihtawa hadzal hadis, hadis ini mengandung bahasanya la buddha, pastilah setan itu memberikan hadal irad al batil, satu godaan yang batil ini boleh jadi was-was murni yang datang dari iblis atau melalui sayyidinil insi, melalui setan-setan manusia, wa mulahadatihim, dan orang-orang yang ingkar Tuhan. Mulhid maknanya sama dengan ateis. Dan ini terjadi sebagaimana yang Nabi beritakan. Dua hal ini benar-benar terjadi, was-was dari setan dan was-was dari setan manusia tentang masalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-henti setan yaitu iblis yatfa memberikan pada ke dalam hati orang yang tidak memiliki basirah, tidak memiliki ilmu, setan berikan pertanyaan yang batil ini. Demikian juga ahlul ilhad, orang-orang yang ingkar Tuhan, terus menerus memberikan subuhat ini. Subuhat di manakah tentang keberadaan Allah, tentang adanya Allah, dan dia adalah subuhat yang paling batil. Mereka berbicara tentang masalah ilan, tentang masalah sebab-sebab terciptanya alam semesta, wa an mawadil alam, tentang materi penciptaan alam semesta, bikalamin sakhifin, dengan perkataan-perkataan yang lemah, ma'rufin, yang sudah dikenal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita dalam hadis yang mulia ini untuk mencegah pertanyaan ini dengan tiga cara. Di dalam hadis ini Nabi sebutkan tiga kiat. Kiat yang pertama adalah menghentikan pikiran, al-intiha, hentikan pikiran, jangan terus berpikir. Jika sudah sampai, siapa yang menciptakan Allah? Yang kedua, ta'awud, minta perlindungan dari setan. Yang ketiga, dengan menegaskan iman, saya beriman pada Allah dan Rasulnya. Dan boleh jelaskan, yang pertama masalah intiha, kiat yang pertama itu menghentikan pikiran. Maka sunnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk pikiran dan akal manusia had dan satu batas, tantahi ilaihi, batasan maksimal yang tidak boleh dilewati. Mustahil dan mustahil akal bisa melewatinya. Dan mustahil seandainya hawalat akal berusaha untuk melewatinya, untuk bisa mampu melewatinya. Karena melewati hal tersebut ada satu hal yang muhal, satu hal mustahil. Dan berusaha untuk mewujudkan satu hal yang muhal, yang mustahil, adalah satu hal yang tidak benar dan satu kebodohan. Ini mustahil. Dan kok tetap masih diusahakan? Ini orang yang bodoh saja ya, terus berusaha untuk mewujudkan satu hal yang statusnya mustahil. Wa min amhalil muhal, dan mustahil yang paling mustahil adalah at-tasalsulu fil mu'athirin wal fa'ilin. Adalah tasalsul, adalah berantainya al-mu'athirin, pemberi pengaruh dan pelaku. Satu hal yang muhal yang paling muhal itu adalah tasalsul dalam masalah ini. Ini diciptakan oleh ini, itu diciptakan oleh itu diciptakan oleh itu diciptakan oleh itu, dan terus sampai berputar. Sampai tasalsul. Ini satu hal yang mustahil. Karena makhluk itu dikatakan makhluk diciptakan, berarti ada titik hentinya. Ada titik berhenti. Ini kita dari bapak, bapak dari kakek, kakek dari buyut, buyut dari dan seterusnya, nanti ada titik berhentinya. Tidak mungkin ada tasalsul, tidak mungkin melingkar dan berputar. Dan maksud tasalsul fil mu'asirin wal fa'ilin. Karena yang namanya makhluk lahal ibtida'un, ada awalnya dan ada akhirnya. Dan memang terkadang terjadi tasalsul, hubungan ini itu bersambung ke situ dan seterusnya. Fi kasirin min umuriha, dalam banyak hal. Namun itu semua akan tantahi berakhir pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, menciptakan makhluk dan menciptakan sifat yang ada pada makhluk, materi dan unsur yang ada pada makhluk. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya akhirnya adalah Rabbmu. Ya. Ini kita dari bapak-bapak, dari kakek, dari dan seterusnya nanti sampai pada Adam, dan Adam diciptakan oleh Allah. Maka berakhir di Allah Subhanahu wa taala. Fa ila rabbikal muntaha. Maka jika akal itu sampai dan mengajak berpikir sampai pada Allah, atau waqafat, akal akan berhenti dan berhenti. Karena Allah adalah zat yang paling awal yang tidak ada sebelumnya, tidak ada sesuatu sebelumnya, dan zat yang paling akhir yang tidak ada sesuatu setelahnya. Maka keawalan Allah, permulaan Allah itu tidak ada awalnya. Mahma furidat al-azman wal ahwal. Furidat maknanya kudirat, diandaikan. Maka keawalan Allah itu tidak ada awalnya. Meskipun kita andaikan zaman ini terus, kita berangan-angan, berimajinasi, furidat kita andai-andaikan zaman dan keadaan, atau berandai-andai dengan waktu yang masa silam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada awalnya. Dan dialah zat yang menciptakan waktu, menciptakan keadaan, dan menciptakan akal. Yang akal itu adalah ba'da kuwal insan, sebagian dari potensi yang ada pada diri manusia. Kuat maknanya potensi. Maka bagaimanakah akal itu berusaha untuk memegangi fi hadzal iraq, fi iraq hadza soal al-batil, dengan adanya pertanyaan yang batil ini, yaitu siapakah yang menciptakan Allah? Maka falghatu alaihi, maka kewajiban manusia al-muhattam yang harus dalam kondisi yang telah berhenti dan menghentikan pikiran. Kemudian kiat yang kedua, berta'awud, minta perlindungan pada Allah dari godaan setan. Karena pertanyaan ini, siapa yang menciptakan Allah, adalah was-was yang diberikan setan dalam hati manusia agar manusia meragukan imannya kepada Rabbnya. Fa'alal abdi, maka kewajiban seorang hamba jika mendapatkan hal tersebut untuk minta perlindungan kepada Allah. Karena siapa yang memohon perlindungan pada Allah dengan penuh kejujuran, kekuatan dan penuh kesungguhan, maka Allah akan lindungi dan Allah akan usir setan dari dirinya. Watmahalat, dan akanlah lenyaplah waswas setan, wasawi suhu al-batilah, waswas setan yang batil. Kemudian kiat yang ketiga adalah dia mencegah, menolak waswas tersebut dengan kebalikannya, yaitu menegaskan imannya pada Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya memberitakan bahasanya Allah adalah al-awwal, dan ini salah satu nama Allah, al-awwal, yang maknanya adalah laisa qablahu syai'un, tidak ada sesuatu sebelum Allah, dan Allah dalam mutafarid, zat yang esa dalam keesaannya, adalah satu-satunya yang menciptakan, wal ijad dan menciptakan, lil maujudat, makhluk, baik makhluk yang ada di masa silam, wal lahiqah, dan makhluk yang ada di masa yang akan datang. Maka iman yang benar, yang sejati, yang yakin akan bisa mencegah semua yang merupakan kebalikan dari iman, itu berbagai subhat yang bertolak belakang dengan iman. Karena sebenarnya kebenaran itu bisa mencegah kebatilan, dan keraguan itu tidak akan bisa melawan keyakinan. Tiga hal ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan itu akan bisa menghilangkan subhat ini yang terus menerus dimunculkan melalui lisan, muncul pada lisan orang-orang ateis, yang mereka memberikannya, mengucapkannya dengan kalimat-kalimat yang beragam. Maka Nabi perintahkan untuk menghentikan pikiran, yang ini adalah untuk membatalkan pikiran yang mengajak untuk tasalsul, untuk mengajak pada tasalsul berantainya alam, satu hal yang batil. Dan Nabi perintahkan untuk berta'awud, minta perlindungan dari setan yang memberikan subhat ini. Dan Nabi perintahkan untuk menetap menegaskan iman yang sahih, yang bisa mencegah semua hal yang merupakan kebalikan iman, yang merupakan perkara-perkara yang batil. Walhamdulillah. Maka dengan menghentikan pikiran, maka kita memotong, memangkas kejelekan secara langsung. Dan dengan isti'adzah, dengan mohon perlindungan pada Allah dan godaan setan, maka kita memangkas sebab yang mendorong timbulnya kejelekan. Dan dengan iman, dan iman adalah tempat berlindung, wal-iqtisam, dan iman adalah tempat perlindungan dan tempat berpegang teguh. Dengan keyakinan yang benar, yang yakin, yang ini semua bisa mencegah semua hal yang melawannya. Maka tiga kiat ini adalah jima'ul asbab ad-dafi'ah, sumber sebab-sebab yang bisa mencegah semua bentuk subuhat yang bertentangan dengan iman. Maka seyogianya kita perhatian dengannya fikulimak, untuk menghadapi semua yang merintangi iman, yaitu berbagai subuhat dan kerancuan yang bisa ditolak oleh seorang hamba secara langsung dengan bukti-bukti yang menunjukkan kebatilannya dan menetapkan kebalikannya, yaitu kebenaran yang tidak ada setelahnya kecuali kesesatan. Dan dengan berlindung kepada Allah dari setan yang menyampaikan, yang memberikan kepada hati berbagai fitnah subuhat dan fitnah syahwat, yaitu kesesatan dalam pemikiran dan kesesatan dalam kehendak. Fitnah subuhat, kesesatan dalam pemikiran, wa fitnah syahwat, dan kesesatan dalam kehendak, dengan berkeinginan untuk melakukan hal-hal yang terlarang untuk mengguncang iman seseorang dan menjerumuskannya ke dalam berbagai bentuk maksiat. Dengan subuhat, maka setan ingin mengguncangkan iman seseorang, dan dengan syahwat, diajak untuk menginginkan hal-hal yang buruk, maka setan ingin menjerumuskan orang dalam berbagai bentuk maksiat. Maka dengan sabar dan yakin, seorang hamba akan bisa terbebas dari fitnah syahwat dan fitnah subuhat, dan Allah yang memberikan taufik, dan Allah lah yang menjaga. Ya, beliau katakan bahasanya godaan setan ada dua macam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad, yaitu boleh jadi godaan fitnah tu subuhat, fitnah atau godaan kesesatan dalam pemikiran, dan fitnah syahwat, yaitu kesesatan dalam keinginan, yaitu dengan timbulnya keinginan-keinginan yang buruk dan terlarang. Dan gimana kiat untuk ini? Maka apa-apa manfaat setan dari hal ini? Dengan kesesatan pemikiran, setan ingin merusak iman seseorang, dan dengan kesesatan dalam keinginan, setan ingin menjerumuskan orang dalam maksiat. Dan obat untuk kesesatan pemikiran adalah al-iman, yaitu iman yang dibangun di atas ilmu. Karena was-was, keraguan-keraguan, obatnya adalah ilmu. Dan fitnah subhat, obatnya adalah sabar. Maka beliau katakan, maka dengan sabar dan yakin, yakin sama dengan ilmu, maka dengan sabar orang itu bisa mencegah kesesatan kemaksiatan, kesesatan sahwa, kesesatan keinginan, dan dengan yakin, dengan ilmu, dengan iman yang benar, maka seorang itu bisa mencegah kesesatan pemikiran. Dan dengan dua hal ini, maka seorang itu akan bisa jadi teladan di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah, bisabil wal yaqin tunalul imamatu fiddin. Dan dengan sabar dan yakin, maka seorang itu akan bisa menjadi imam dalam agama itu, jadi orang yang teladan, jadi panutan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini diambil oleh Syekhul Islam dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah, ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan demikianlah kami jadikan di antara mereka para teladan dalam kebaikan, karena mereka adalah orang-orang yang bersabar dan yakin. Maka Allah katakan orang itu bisa jadi teladan dalam kebaikan, orang itu bisa jadi panutan ketika punya dua sifat pokok, yaitu sabar. Dengan sabar dia mengikis godaan maksiat, dan dengan yakin, dengan ilmu, maka dia bisa menyingkirkan berbagai racun dan kesesatan pemikiran. Dan dengan itu maka seorang itu akan terbebas dari sifat aslinya, karena sifat asli manusia sebagaimana yang Allah katakan di akhir surat Ahzab, wa kanal insanu dzaluman jahula. Dan manusia itu adalah orang yang banyak zalim dan banyak bodohnya. Maka menghilangkan sifat jahula yang ada pada, yang merupakan karakter asli manusia, itu dengan ilmu, dan menghilangkan kezaliman yang ada pada diri manusia itu dengan bersabar dalam berbagai bentuk godaan maksiat. Maka ringkasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, ketika mendapatkan fitnah syubhat, maka Nabi berikan tiga kiat, ya. Yang pertama enggak usah dipikirkan, dablek. Maka ketika ada fitnah syubhat, maka Nabi sebutkan tiga kiat. Yaitu apa? Dablek, hentikan pikiran. Jangan diteruskan, jangan mau diajak berpikir oleh setan manusia yang ngajak semacam itu, atau setan jin yang ngajak demikian. Namun dablek saja, anggap aja angin lalu. Jika tidak bisa tindak, duduk di depan dia. Maka pertama ini pihak, gak usah dipikirkan. Masa? Dipikirkan. Kemudian jika ada yang terbesit di dalam hati, maka berta'awud, minta perlindungan dari setan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Dan tidaklah kita tegaskan bahasanya kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan itu, dengan tiga kiat ini, maka orang tak akan terbebas dari fitnah syubhat. Ada beberapa pertanyaan. Seorang muslim meminta bantuan, diminta bantuan oleh seorang kafir untuk membeli makanan di bulan puasa, tidak untuk kebutuhan mendesak, tapi cuma sekedar buat oleh-oleh. Apakah itu termasuk berbuat baik terhadap orang kafir ataukah kemungkaran? Dibolehkan untuk berbuat baik seorang muslim untuk berbuat baik dengan orang kafir, sama orang kafir tersebut bukanlah orang yang memerangi kaum muslimin, dia bukanlah kafir harbi, maka dibolehkan untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada mereka. Di antaranya diperintahkan untuk memberi makanan, bagi-bagi makanan dengan tetangga meskipun tetangga tersebut kafir. Bahkan kita ngasih uang, ngasih harta kita kepada orang ini, maka membelikan makanan dan pakai uang dia, maka tentu lebih boleh lagi. Pakai uang kita, kita berikan pada orang kafir saja boleh, apalagi ini pakai uang dia, kita cuma sekedar membelikannya. Maka ini tidak, ini termasuk berbuat baik kepada orang kafir yang dibolehkan dan bukan termasuk wala. Jika seorang berjanji kepada orang lain, namun kedua belah pihak sama-sama lupa, masih wajibkah dipenuhi? dan rajin, memenuhi janji hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu, maka jika ingat, maka wajib untuk memenuhi janji tersebut. Namun jika lupa, maka Allah Subhanahu wa taala memang lupa dan bukan karena kebiasaan melupakan diri. Maka jika karena memang asli lupa, maka Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami ketika kami lupa atau kami keliru. Dan doa ini telah Allah jawab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, qad fa'altu. Aku kabulkan doa tersebut. Antara hutang sama dengan janji. Hutang dengan artian mengatakan berjanji nanti saya lunasi tanggal sekian, nanti tidak dilunasi, itu janji, janji untuk melunasi pada hari tersebut. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, matul ghani dzulmun. Ini penundaan pembayaran hutang setelah satu tempo yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk melunasi terhadap satu kedzaliman. Seorang teman aktif menginginkan ucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan pada saya. Ucapan selamat pada saat ucapan selamat untuk tibanya Ramadan, ada satu hal yang dibolehkan. Satu hal yang diperbolehkan, kita ucapkan selamat kepada seorang dengan tibanya bulan Ramadan, maka hukumnya tidak mengapa. Sebagaimana demikian mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu juga satu hal yang dibolehkan, meskipun bukan satu hal yang masuk. Jadi ucapan selamat Idul Fitri itu bukan masuk, itu bukanlah satu hal yang masuk dalam arti yang dianjurkan. Akan tapi itu cuma statusnya adalah mubah, karena terdapat satu off yang tidak terlarang, satu kebiasaan yang tidak terlarang. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan, saya tidak mau memulai untuk mengucapkan selamat hari raya. Imam Ahmad mengatakan, saya tidak mau memulai untuk mengucapkan ucapan selamat hari raya. Namun jika ada yang mengucapkan pada saya, maka akan saya balas. Maka akan saya respon. Tapi mendahului Imam Ahmad mengatakan tidak. Kan itu satu hal yang mubah. Itu bukan satu hal yang masuk. Tidak benar anggapan sebagian orang bahasanya mengucapkan selamat pada saat Idul Fitri atau Idul Adha, satu hanya masuk. Ucapan selamat pada saat hari raya, itu adalah satu hal yang mubah, karena itu adalah dinilai sebagai uruf yang tidak terlarang. Demikian juga ucapan-ucapan selamat yang lain, misal ucapan selamat tahun baru Hijriah, bukan itu satu hal yang dibolehkan, karena ini masalah uruf dan hukum asal perkara non ibadah adalah satu hal yang dibolehkan. Selama tidak itu jadikan sebagai ibadah itu sendiri, malah menjadikannya sebagai itu sebagai ibadah sendiri, malah jadi satu hal yang tidak benar. Jadi kalau masalah mengucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan, maka itu tidak ada yang salah di sana. Namun lain kalau mengkhususkan waktu menjelang Ramadan untuk meminta maaf, maka ini lain masalahnya. Karena minta maaf ketika salah, maka jika seorang itu tidak mau minta maaf dan baru mengucapkan kata maaf setelah mau Ramadan tiba atau setelah Idul Fitri tiba, ini jadi masalah. Karena secara urf sekalipun urf mengatakan bahwa minta maaf itu kapan? Ketika salah, tidak pada waktu-waktu tertentu. Kenapa ini dikhususkan di sini? Di waktu menjelang Idul Fitri atau di waktu masa Ramadan. Maka perhatikan antara masalah meminta maaf ketika menjelang Ramadan dan ucapan selamat ketika menjelang Ramadan. Apakah tauriyah? Itu termasuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia kembali kadziba. Dan apa perbedaan tauriyah dan al-kadzib? Tauriyah adalah seorang yang mengatakan suatu hal. Ya, siapa yang ada keperluan sudah jam 7. Kalau mau minta izin silakan. Ya, tauriyah adalah seorang mengatakan satu hal yang maksud dia katakan beda dengan apa yang dimaksud oleh penanya. Dia memberikan jawaban sesuai dengan maksud dirinya. Dan ini lain dengan apa yang dimaksudkan oleh orang yang bertanya. Orang bertanya mengatakan sudah makan, karena enggak enak ini mau makan di sini, maka dia katakan sudah, namun maksudnya sudah makan kemarin sore. Ini tauriyah. Dan tauriyah itu ada termasuk dusta. Tauriyah itu termasuk dusta. Oleh karena itu, apakah termasuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ia kembali ke tiba, memang terlebih jika orang yang diberi, orang yang diajak bicara sudah tahu keadaan sebenarnya, maka orang akan mengatakan saya dikibuli, saya diapusi, saya dibohongi. Namun untuk tauriyah itu dibolehkan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika ada hajat, ada keperluan, ada keperluan atau bahkan untuk mencegah bahaya, maka bisa wajib, jadi wajib. Ada orang yang tidak membunuh seseorang lewat di depan kita ketika kita berdiri, kemudian kita dia minta tolong untuk melindungi kita, maka kemudian kita duduk, datanglah orang yang ngejar ini dan dia bertanya pada kita, lihat orang yang lewat sini, maka kita katakan sejak saya duduk saya belum lihat seorang pun yang lewat kecuali kamu. Sejak saya duduk, karena tadi melihat orang yang dikejar tadi ketika berdiri. Maka kemudian kita katakan ketika sambil kita duduk, sejak saya duduk maka saya belum ada yang lewat kecuali baru kamu yang pertama kali lewat. Sejak saya duduk, tadi larinya ke sini. Saya itu di sini sejak saya duduk. Itu tidak ada orang yang lewat sejak saya duduk. Maka tidak ada satu karena satu darurat atau satu hajat, satu kebutuhan, maka boleh jadikan tauriyah, maka boleh melakukan tauriyah. Akan tetapi jika seorang itu tanpa hajat melakukan tauriyah, tanpa hajat dia melakukan tauriyah, maka yang benar bagaimana kata Syekhul Jamiyah, hukumnya adalah haram. Tauriyah tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, hukumnya haram. Dan dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Ibnu Taimiyah tentang masalah hukum tauriyah. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah panjang lebar di Sarah Arba'in An-Nawawiyah. Bisa merujuk ke sana dari jalan hukum yang bagus tentang masalah tersebut. Tentang masalah baca Quran terlarang jika itu mengganggu orang lain karena suara yang keras, maka bagaimana jika tidak mengganggu orang lain namun orang lain merasa gembira karena mendengar bacaan tersebut, maka al-hukmu lil ghalib. Yang hukum itu adalah untuk yang dominan. Kalau misalnya orang baca Quran dan dengan suara yang keras jam 11 malam, jam 12 malam, gimana? Ghalibnya orang akan merasa terganggu karena orang itu butuh istirahat. Dan apalagi Quran itu menghasilkan satu kewajiban. Ketika seorang itu mendengar bacaan Quran, maka dia tidak boleh beraktivitas kecuali mendengarkan Al-Quran, dan ini jelas mengganggu. Banyak orang akan terganggu karena harus menyimak Al-Quran. Maka jelas sangat banyak orang yang terganggu dengan bacaan Al-Quran yang dikeraskan jika mereka ini punya kesadaran untuk memenuhi hak-hak Al-Quran. Ketika Al-Quran dibacakan, maka disimak, didengarkan, jangan sibuk dengan yang lainnya. Maka jelas ini satu hal yang mengganggu. Oleh karena itu yang benar ya, tidak perlu dikeraskan, dimik luas sehingga didengar oleh banyak orang, bahkan banyak orang yang merasa terganggu karenanya. Jika hijrah ke negeri kafir, yaitu barat, karena beasiswa dari instansi tempat kerja, apakah dibolehkan? Maka ini hukum belajar di negeri kafir, maka itu boleh dengan syarat-syarat yang ketat, sebagaimana disebutkan panjang lebar oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Sarah Salah Satu Usul di bagian-bagian terakhir, di angka akhir syarat tersebut, bisa disimak lebih lengkap di sana. Di antaranya beliau katakan yang dibolehkan ketika ilmu tersebut tidak ada di negeri kaum muslimin dan seorang tersebut memiliki agama, maksudnya pada seorang yang taat, seorang yang punya ilmu yang mapan dalam masalah agama sehingga tidak terkena subhat orang-orang kafir. Dan ditambahkan oleh sebagian ulama, tidaklah dia membawa istri supaya bisa mengurangi fitnah sahabat yang sangat banyak yang berceceran di negeri-negeri kafir. Maka sebagian ulama menambahkan harus bawa istri, harus bawa istri. Adapun sana bujangan atau enggak bawa istri, maka tidak boleh. Ini negeri kafir. Bujangan harus pakai istri, harus nikah dulu dan bawa istri. Adapun jika tidak bisa, maka jangan diambil. Itu lebih lengkapnya bisa dibaca di salah satu usul di bab masalah hijrah. Di sana beliau jelaskan tentang hukum safar ke negeri kafir dan hukum belajar di negeri kafir. Sama dengan ini, pergi ke negeri kafir hukumnya haram. Bila ditugaskan apa ada dinas ke negeri kafir, bagaimanakah hukumnya? Maka ini kemudian ke negeri kafir karena satu keperluan, semisal perdagangan atau yang lainnya, maka ini dibolehkan dengan syarat-syarat. Syarat pokoknya ada seorang itu punya ilmu yang din yang baik, punya ketaatan beragama yang bagus, bawa istri, dan itu memang satu hal yang mendesak dan satu hal yang sangat diperlukan. Demikian, yang lain kita bahas di bagian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.